harus begini. Hanya deburan ombak di tepian pantai jadi teman dalam sepi. Aku harus kasihmu, aku rindu belayang dari dia yang ku cinta. Yang ku dambakan dalam lagu ini, ku berilah aku sedikit.